الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Fajr sampai pada ayat yang ke-14. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله سبحانه وتعالى berfirman, فأما الإنسان, adapun manusia, إذا ما ابتلاه ربه, apabila Rabb-nya memberikan ujian kepadanya atau mengujinya, fa'akramahu wa na'amahu, yaitu Allah mengujinya dengan cara memuliakannya dan memberinya kesenangan dan nikmat. Fayaqulu rabbi akraman, maka manusia ini akan berkata, Rabku akraman, telah memuliakan aku. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia menjadikan kekayaan, kemuliaan sebagai tolak ukur seseorang mulia atau tidak mulia, sehingga ketika dia diuji dengan kemuliaan, kekayaan, kenikmatan, kesenangan, dia akan mengatakan, Allah telah memuliakan aku. Padahal belum tentu. Musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka hidup senang, kaya, dan seterusnya. Nah, tapi apakah dengan kekayaan dan kemuliaan dan kedudukan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, menunjukkan mereka adalah orang-orang mulia? Tidak. Maka qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru taala an tabi'atil insan min haits huwa wa annahu jahilun zalimun la ilma lahu bil awaqib. Allah mengkhabarkan tentang tabiat seseorang, tabiat manusia, yaitu tabiat asli manusia. Bahwasanya tabiat asli manusia yang jahil lagi zalim dan tidak tahu akibat-akibat perbuatannya. Ini tabiat asli manusia, jahil, bodoh, zalim, bersikap zalim, dan juga tidak tahu akibat dari perbuatannya. Yadhunnu al-halata allati taqa'u fihi tastamirru wa la tazul. Sehingga dia menyangka, seorang ini menyangka bahwa keadaan yang sekarang dia berada padanya, keadaan yang sedang dia jalani, dia menyangka itu akan terus menerus keadaan itu, wala tazul, dan tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Dia menyangka akan terus berada di atas keadaan itu. Wa yadhunnu anna ikramallahi fid dunya wa in'amahu alaihi yadullu ala karamatihi indahu wa qurbihi minhu. Dan dia pun menyangka atau menganggap bahwa ikramallahi fid dunya wa in'amahu alaihi, kemuliaan dari Allah dan kenikmatan atau kesenangan dari Allah yang Allah berikan kepadanya di dunia, dia menyangka bahwa hal itu menunjukkan ala karamatihi indah, menunjukkan bahwa dia mulia di sisi Allah, wa qurbihi minhu, dan dia menyangka itu menunjukkan bahwa dia dekat dengan Allah. Nah, yakni menjadikan kemuliaan di dunia dan kenikmatan serta kesenangan di dunia sebagai tolak ukur mulia tidaknya seseorang, sehingga dia menyangka kemuliaan dan kenikmatan atau kesenangan yang Allah berikan kepadanya di dunia, kepada insan, kepada manusia, dia menyangka itu menunjukkan bahwa dia itu dimuliakan oleh Allah dan dekat dengan Allah. Maka ini adalah anggapan yang batil. Nah, anggapan yang batil. Mudah saja untuk membantahnya. Yaitu dengan melihat keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mereka berada di atas kesenangan, kemewahan, kelezatan dan kenikmatan dunia, di atas kekayaan, jabatan, kedudukan dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun hal itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu mulia, bahkan mereka kafir. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Dalam surat Al-Mu'minun Allah menegaskan, apakah mereka menganggap atau menduga bahwasannya kami memberikan kepada mereka harta dan anak-anak, menunjukkan atau berarti bahwa mereka itu kami segerakan fil khairat, kami segerakan untuk mereka fil khairat, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, yakni apakah mereka menyangka bahwa ketika mereka musuh-musuh Allah diberikan harta dan anak-anak, berarti mereka itu diberi kebaikan, diberi kemuliaan? Bal la yash'urun, tidak demikian, bahkan mereka tidak sadar. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44 Allah berfirman, dan ketika mereka lupa dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, ketika mereka lupa dari perkara yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan untuk mereka pintu segala kenikmatan, pintu segala kesenangan di dunia. Kami bukakan kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai apabila mereka telah merasa sangat gembira, sangat senang dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa kelezatan, kenikmatan, kesenangan, akhadnahum baghtah, maka kami siksa mereka baghtah secara tiba-tiba. Ya, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba gempa, tiba-tiba ini ila akhirih. Tiba-tiba azab Allah datang. Faidahum mublisun. Ini menunjukkan bahwa apa? Kenikmatan yang ada pada seseorang, kemuliaan yang ada pada seseorang, ya, atau harta yang ada pada seseorang, ya, itu na'am bukan berarti orang tersebut mulia di sisi Allah, ya, belum tentu. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa annahu idza qadara alaihi rizqahu. Kemudian sebaliknya, apabila Allah azza wa jal menyempitkan rizkinya, itu ayat yang berikutnya ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Allah menguji manusia itu, yaitu dengan mengujinya dengan menyempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka manusia ini akan mengatakan, Rabbku ahanan, telah menghinakan aku. Ya, jadi kalau rizkinya seret, sempit, susah, ya. Kalau seorang miskin, fakir, dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Nah, ini mizan, timbangan kebanyakan manusia seperti ini. Mereka menganggap kemuliaan dan kehinaan itu ditimbang dengan perkara dunia, kekayaan, kesenangan, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka diberi kesenangan, diberi kemuliaan, nikmat dan seterusnya, mereka mengatakan Allah telah memuliakanku. Sebaliknya jika disempitkan rizkinya, ya, disulitkan rizkinya, ya, maka dia akan mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Wa annahu idza qadara alaihi rizqah, kata Syekh rahimahullahu taala, bahwa apabila Allah menyempitkan rizkinya, ai dayyaqahu qadara alaihi rizqah, artinya dayyaqa rizqah, menyempitkan rizkinya, fasara biqadari qutihi wa la yafdulu anhu, sehingga rizkinya itu hanya sekedar rizki makanan pokok saja. La yafdulu anhu, tidak lebih dari itu. Jadi kalau hanya dapat rizki sekedar cukup untuk makan saja, ya, Nah, dia mengatakan Robku telah menghinakan aku. Nah, ana hadza ihanatun minallahi lahu. Dia menyangka bahwasannya ini adalah bentuk ihanah minallah lahu, bentuk penghinaan Allah kepadanya, yaitu Allah telah menghinakannya. Kalau rizkinya hanya sekedar makanan pokok saja, tidak lebih dari itu. Kalau rizkinya hanya bisa untuk makan saja, tidak lebih dari itu. Dia menyangka bahwasannya Allah telah menghinakan dia. Faraddallahu alaihi hadzal husban, maka Allah bantah anggapan ini. Allah bantah dugaan dan perkiraan yang seperti ini. Faqala, maka Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, sekali-kali tidak. Ai laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fahuwa karimun alayya. Tidak semua yang aku berikan nikmat di dunia itu berarti dia mulia di sisiku. Ya, tidak semua. Walakullu man qadartu alaihi rizqah fahuwa muhanun ladayya. Dan juga tidak semua orang yang aku sempitkan rizkinya berarti dia hina di sisiku. Nah, Allah bantah dengan bantahan ini. Wa innamal ghina wal faqru was-sa'atu wadh-dhiqu ibtila'un minallah wa imtihanun yamtahinu bihi al-'ibad. Yang sebenarnya adalah bahwa kekayaan, kefakiran, keluasan dan kesempitan itu semua adalah ibtila' minallah, ujian dari Allah, wa imtihanun dan cobaan dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi ketika seseorang mendapatkan nikmat, kemuliaan, kesenangan, harta dan seterusnya, Allah sedang menguji dia dengan itu. Ya. Juga demikian ketika Allah sempitkan rizkinya, Allah susahkan rizkinya, dia menjadi miskin, dia menjadi fakir. Ya. Itu pun apa? Allah sedang menguji dia dengan kefakiran, dengan kesempitan rizki dan seterusnya. Nah, jadi kekayaan dan kemiskinan itu adalah imtihanun minallah, ibtila'un minallah, ujian dan cobaan dari Allah azza wa jal. Liyara man yaqumu lahu bisyukri was-sabr, supaya Allah melihat siapa yang mau bersyukur, ya, ketika diberi kenikmatan dan kesenangan dan kemuliaan, was-sabr, dan supaya dilihat siapa yang sabar ketika diuji dengan kesusahan, kesulitan, kemiskinan dan seterusnya. Nah, fayusibuhu ala zalika sawabal jazil, yang kemudian Allah akan memberikan kepadanya pahala yang banyak, itu bagi orang yang bersyukur ya ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapatkan kesulitan atau kesusahan. Mimman laisa kadzalik fayanquluhu ilal adzabil wabil, supaya Allah melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang sabar, ya. Kemudian Allah memberikan pahala yang banyak kepada yang bersyukur dan bersabar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang tidak demikian, ya. Agar Allah melihat siapa yang tidak demikian, mimman laisa kadzalik, yaitu yang tidak bersyukur dan tidak bersabar. Fayanquluhu ilal azabil wabil, yang kemudian Allah akan memindahkan dia kepada azab yang buruk. Nah, jadi yang bersyukur dan bersabar tadi maka akan diberi pahala yang banyak. Yang tidak bersyukur, tidak bersabar, maka apa? Akan di azab dengan azab yang wabil, azab yang buruk. Maka jelas ya bahwasannya kekayaan dan kemiskinan itu bukan timbangan, ya, bahwa manusia itu mulia atau tidak mulia. Nah, timbangannya bukan itu, bukan kekayaan atau kemiskinan. Yang demikian karena kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa aidan, dan juga ya. Karena tadi Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak demikian. Bal la tukrimunal yatim, ya, akan tetapi kalianlah yang tidak memuliakan anak-anak yatim. Kata Syekh rahimahullahu taala, fa inna wuqufa himmatil abdi 'inda muradi nafsihi faqat min dha'fil himmah. Sesungguhnya berhentinya perhatian seorang hamba hanya pada keinginan dan kesenangan dirinya saja, ini merupakan dha'fil himmah. Ini merupakan lemahnya, merupakan bentuk lemahnya perhatian. Nah, jadi kalau perhatian seorang hamba hanya terfokus pada dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, ya, ini apa? Ini min dha'fil himmah. Ini termasuk lemahnya perhatian. Walihada lamahumullahu ala adam ihtimamihim bi ahwalil khalqi al muhtajin. Oleh karena ini Allah mencela mereka, ya, karena tidak perhatiannya mereka, yaitu manusia, terhadap keadaan orang-orang yang membutuhkan. Allah cela mereka, Allah cela manusia. Balla tukrimunal yatim, bahkan kalianlah yang tidak memuliakan anak-anak yatim. Kalian hanya mementingkan diri sendiri. La tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak-anak yatim, yaitu tidak berbuat baik kepada mereka dan tidak apa memberikan hak-hak mereka, anak-anak yatim. Faqala kalla balla tukrimunal yatim alladhi faqada abahu wa kasibahu. Wa kasibahu. Wahtaja ila jabri khatirihi wal ihsani ilaihi. Al-yatim, anak yatim itu adalah anak yang kehilangan ayahnya, yaitu ayahnya meninggal. Anak yang ditinggal mati ayahnya. Dan orang yang menghidupinya. Sehingga dia butuh kepada jabri khatirihi. Dia butuh kepada apa? Sesuatu yang bisa menenangkan hatinya, yaitu hiburan yang dapat menenangkan hatinya. Wal ihsan ilaihi, dan dia butuh apa? Ada orang yang berbuat ihsan kepadanya, berbuat baik kepadanya. Nah, ini yang semestinya dilakukan oleh seseorang terhadap anak yatim, ya, menghiburnya, nah, untuk menenangkan hatinya, dan juga berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya, menunaikan hak-haknya. Fa antum la tukrimunahu bal tuhinunah. Dan kalian, ya, tidak memuliakan anak yatim, bahkan kalian menghinakan anak yatim. Wa hadza yadullu ala adami rahmati fi qulubikum. Maka ini menunjukkan tidak adanya rahmah, sifat penyayang pada hati-hati kalian. Wa adami raghbati fil khair, dan ini menunjukkan tidak adanya keinginan, naam, untuk melakukan kebaikan, ya, dalam hati-hati kalian. Enggak ada sifat penyayang, enggak ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Nah, sehingga kalian tidak apa? Memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan bahkan kalian tidak saling mengajak untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. ai la yahuddu ba'dukum ba'dha ala it'amil mahawij minal fuqara'i wal masakin, yaitu sebagian kalian tidak mengajak sebagian yang lain untuk memberi makan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang membutuhkan. Wadzalika li ajli syuhhi 'ala dunya wa mahabbatiha asyadidati almutamakkinati minal qulub. Yang demikian itu karena apa? Karena sebab sifat kikir atau pelit ya, dalam perkara dunia, dan sifat cinta terhadap dunia yang sudah tertanam kuat di dalam hati. Nah, tidak memuliakan anak yatim, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin atau orang fakir, ya, karena sebab pelit dan kikirnya dia dalam perkara dunia, dan karena rasa cintanya kepada dunia ini sudah tertanam kuat di dalam hatinya. Hubbu dunia, cinta kepada dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Walihaza qala, oleh karena ini Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, wa ta'kuluna turasa ay al-mala al-mukhallafa, dan kalian wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma, dan kalian memakan at-turas harta pusaka ay al-mal al-mukhallaf, yaitu harta peninggalan, harta warisan, aklan lamma ay zari'an la tabqauna ala syai'in minhu, kalian memakan harta pusaka aklan lamma, yaitu zari'an la tabqauna ala syai'in minhu, memakannya na'am dengan cepat ya, sehingga tidak kalian sisakan sedikit pun dari harta tersebut. Nah, ada juga yang mengartikan bahwasanya na'am wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kalian memakan harta peninggalan tersebut ya dengan apa? Mencampur adukan antara yang halal dengan yang batil. Demikian kalau keadaannya apa? Seseorang kikir, pelit, dan kecintaan kepada dunia sudah tertanam di dalam hati. Demikian keadaannya. Dia akan memakan harta ya, dengan mencampur adukan antara yang halal dan yang haram, ya, antara yang halal dan yang batil. Nah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ayat yang selanjutnya, dan kalian mencintai harta hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, ay syadidan hubban jamma, artinya ay syadidan, kecintaan yang syadidan, yang kuat, yang berlebihan. Innal insana lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia terhadap harta sangat na'am mencintai. Lihubbil khairi lasyadid, manusia itu sangat mencintai harta. Wa hadha ka qawlihi, dan ini juga seperti firman Allah azza wa jal, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan juga seperti firman Allah yang lain, kalla bal tuhibbunal ajilah, wa tadzarunal akhirah. Sekali-kali tidak demikian. Naam, bal tuhibbunal ajilah. Kan tetapi kalianlah yang mencintai kehidupan dunia ini. Kalian mencintai kehidupan yang segera ini, wa tadzarunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Dan hubbud dunia, kecintaan kepada dunia dengan hubban jamma, kecintaan yang berlebihan, ini penyakit. Penyakit yang pada akhirnya, ujung-ujungnya dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia tersebut. Waliyadzubillah. Nah, maka hati-hati dari hubbud dunia. Dunia yang termasuk di dalamnya harta benda adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Nah, likulli ummatin fitnah, wa inna fitnatna ummati al-mal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu ada ujiannya. Dan ujian yang akan menimpa kepada umatku adalah al-mal, ujian berupa harta. Nah, baik, ayat yang selanjutnya, naam, ayat yang ke-21, 20 ya, 21, kalla idza dukkatil ardu dakkan daka, ila akhir surah, sampai akhir surat, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya, biiznillahi ta'ala. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca tadi dan kita dengarkan penjelasannya dari para ulama menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan tentunya apa yang kita pelajari harus ya ta'asar, harus berpengaruh terhadap amal kita, perbuatan kita, terhadap sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar membaca, mempelajari, khalas, selesai. Tetapi apa? Harus ditatbikkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan inilah ilmu. Ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang ketika didapatkan, kemudian diamalkan. Nah, inilah seorang yang alim. Seorang yang alim dikatakan alim ketika dia mengamalkan ilmunya. Maka tentunya kita selalu berusaha. Setiap ilmu, pelajaran yang kita dapati, ayat, hadis, dan seterusnya, maka hendaklah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya berpengaruh terhadap perbuatan kita, sikap kita, dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma walhamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu. Hafizakumullah.